علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان. حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثنا حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وحدثني محمد بن حاتم الحلواني قال وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله. إمام مسلم mengatakan بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام. الصيام وفي اللغة الإمساك. صيام arti secara bahasa adalah menahan. وفي الشرع di dalam syariat ketika dikatakan صيام apa arti صيام itu atau puasa bahasa Indonesianya, artinya adalah imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin bi syartihi. Imsakun makhsusun atau imsaku makhsusin menahan dari sesuatu yang khusus, menahan dari sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dari seseorang yang khusus dengan syaratnya, menahan dari sesuatu yang khusus, yakni menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, makan dan minum serta syahwat. Fi zamanin makhsusin pada waktu yang khusus, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Min syakhsin makhsusin dari seseorang yang dikhususkan, yaitu muslim berakal baligh, ya, muslim berakal baligh, muqim, sehat, dan bagi perempuan suci atau bersih dari haid dan nifas. Bisyartihi, dengan syaratnya. Dari buku yang lain terkadang dikatakan puasa secara syarak yaitu al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari yang membatalkan. Minal ma'kulat wa masyurubat wa syahwat, dari yang dimakan dan minum dan syahwat, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, yang diiringi dengan niat. Jadi kalau ada orang menahan dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi tidak ada niatnya untuk berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada puasa. Maka puasa memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-niyah, niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hanya saja amalan itu dianggap sah kalau ada niat, atau tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Hanya saja masing-masing individu diberikan ganjaran sesuai yang diniatkan, atau sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kapan mulai niat ini? Niat itu mulai dari malam. Batas akhir mulai niat itu adalah sebelum terbit fajar. Mana dalil yang menunjukkan bahwa niat itu mulai dari malam? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man lam yubayyit as-siyam, yubayyit bait itu adalah malam, bata yabitu baitan, malam hari. Siapa yang tidak bermalam dengan puasanya, maksudnya punya niat pada malam hari untuk puasa, untuk puasa besoknya, maka tidak ada puasa bagi dia. Dari sini ulama memandang bahwa wajibnya berniat setiap malam, maka tidak sah niatnya satu bulan penuh dari awal, tapi setiap malam. Ini pendapat yang terkuat. Batas akhirnya adalah sebelum terbit fajar. Mana dalilnya? Hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujma'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan menekatkan puasa sebelum fajar, sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka ini adalah batasnya. Adapun puasa sunat boleh, tidak punya niat malamnya, kemudian punya niat baru setelah terbit fajar, malam sudah terbit matahari, sah puasanya selama dia belum makan apa-apapun dan minum apapun. Rukun yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rukun yang kedua. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimu siyama ila al-layl. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Kapan? Malam hari. Sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya betul-betul kelihatan siang dan malamnya. Betul-betul kelihatan fajarnya. Mana fajar shadiq? Mana fajar shadiq? Yaitu cahaya putih yang membentang mulai dari ufuk timur, yang melebar di ufuk timur. Kemudian sempurnakan puasa sampai lail, sampai malam. Malam itu diawali dengan terbenamnya matahari seluruhnya, kursnya, yaitu bulatnya sudah terbenam di ufuk barat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu hahuna faqad aftar as-sha'im." Kalau sudah datang malam dari sini dan pergi siang dari sini, maka telah berbuka orang yang berpuasa. Taib. Hadis yang kita bacakan dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ab idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, wasuffidatis syayatin." Makna suffidat ay ghullilat, yaitu dibelenggu, dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana Ramadan," apabila ada Ramadan. Ini kan adalah kan at-tam. "Idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim, abwabul jahannam wa ghulliqat abwabul jahannam." Apabila ada Ramadan, wa futihat abwabul rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat, dan ditutup pintu-pintu jahannam, wasulsilati syaitin, di rantai, ya, sulsilati syaitin, sulsilat yakni di rantai, yakni diikat dengan besi. Begitu juga makna dari sufidat, diikat dengan besi. Itulah belenggu. Hadis yang ketiga dengan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala Ramadan," apabila masuk Ramadan. Tadi datang, ada, kemudian masuk. Baik. Imam Nawawi mengatakan, "Wa fihi dalilun lil madhhab as-sahih al-mukhtar الذي ذهب إليه البخاري ومحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. في دلام حديث دي عتاس إذا جاء رمضان، إذا كان رمضان، إذا دخل رمضان. Terdapat dalil untuk mazhab yang benar, yang dipilih, yang dipilih oleh Imam Bukhari dan Al-Muhaqqiqun, ulama-ulama tahqiq yang lain. Apa pendapatnya? Yaitu bolehnya untuk mengucapkan atau mengatakan Ramadan tanpa diikutkan dengan kata bulan, bila qorohah, tanpa ada unsur makruh. Jadi permasalahannya, bolehkah kita menyebut Ramadan saja atau harus dengan bulan Ramadan? Terjadi perbedaan pandang ulama. Ada ulama mengatakan harus dengan bulan Ramadan, enggak boleh Ramadan aja. Ya. Jadi yang diungkapkan oleh Imam Nawawi adalah pendapat yang terpilih, yang dipilih oleh ulama-ulama yang meneliti. Di antaranya adalah Imam Bukhari mengatakan boleh kita mengucapkan Ramadan tanpa diiringi dengan kata bulan, bila qorohah, tanpa ada unsur makruh. Wa fi hadhihi al-mas'alah thalathatu madhahib. Dalam permasalahan ini ada tiga pendapat. Jadi ditudukkan dulu ini loh yang pilihan. Ya. Nah, terkadang perlu disebutkan perbedaan pendapat. Di antaranya adalah menambah wawasan kita. Yang kedua, supaya kita tahu ketika kita mendengar ada orang berpendapat A, lalu kita mengetahui bagaimana ulama menyikapinya, maka kita juga bisa berilmu dalam hal itu, ya. Karena kita disuruh adalah untuk mengikuti dalil. Qalat Ta'ifah. Jadi ada tiga kelompok atau tiga pendapat di dalam masalah bolehkah menyebut Ramadan saja tanpa diiringi dengan bulan Ramadan atau harus dengan bulan Ramadan. Terjadi tiga pendapat di sini. Pendapat yang pertama, la yuqalu Ramadan ala infiradihi bihalin. Tidak boleh sama sekali, bihal sama sekali, menyebut Ramadan dengan sendirian, yakni tanpa ada embel-embel lain. Ini pendapat pertama, enggak boleh sama sekali, harus diiringi dengan yang lain, enggak boleh dengan satu kata Ramadan saja, enggak boleh. Wa innama yuqal syahrul Ramadan, hanya saja dikatakan bulan Ramadan. Hada qawlu ashabi Malik. Ini pendapat dari pengikut Imam Malik. Apa alasannya? Wa za'ama haula, mereka itu mendakwakan anna ramadhana ismun min asma'illahi ta'ala fala yutlaqu ala ghairi bila illa biqaidin. Mereka mengatakan Ramadan nama Allah, nama dari nama-nama Allah katanya. Maka tidak boleh kita sebutkan untuk selain Allah kecuali harus digandeng dengan kata yang lain. Harus dikaitkan dengan yang lain. Nanti kita lihat apa benar nama-nama Allah atau tidak, nanti kita lihat kata Imam Nawawi. Wa qala aktsaru ashabina wa ibn al-Baqqal wa ibn al-Baqilani, kebanyakan dari ulama kita, yakni ulama Syafi'i dan Ibnu Al-Baqilani, dia mengatakan in kana hunaka qarinatun. Ini pendapat yang keberapa nih? Pendapat yang kedua. Kalau seandainya ada qarinah, indikasi, ya, atau indikator, tusrifu ila syahr, ada makna yang mengarahkan kata Ramadan itu kepada bulan, fala karahata, maka tidak ada makruh, tidak apa-apa kalau seandainya disebutkan bulan, bukan disebutkan Ramadan, tapi maknanya digiring kepada makna bulan, maka tidak apa-apa, sebut aja Ramadan tanpa ada unsur makruh. Wa illa fayukrah, kalau seandainya tidak ada qarinah yang mengarahkan kata Ramadan ini kepada bulan, maka makruh hukumnya kita menyebutkan kata Ramadan sendirian, kecuali harus dikaitkan dengan, digandengkan dengan bulan Ramadan. Maka dikatakan qalu fayuqal, mereka mengatakan, jadi kita sebutkan sumna Ramadan, qumna Ramadan, kami telah puasa Ramadan, berarti itu puasa bulan Ramadan. Qumna Ramadan, kami telah menegakkan malam Ramadan, maksudnya berarti Ramadan di sini adalah bulan Ramadan. Ramadan afdalu ashhur, bulan Ramadan, Ramadan adalah bulan-bulan yang paling baik. Berarti maksud Ramadan di sini adalah bulan. Yandubu talabu, yundabu talabu lailatul qadr fi awakhir Ramadan wa asbahu dzalik. Dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan, berarti akhir-akhir bulan Ramadan atau yang semisal dengan ini. Wala karahata fi hadha kullihi, dalam kondisi yang ini enggak ada sama sekali makruh, karena redaksinya mengarah kepada makna Ramadan di sini adalah bulan. Wa inna ma yukrah an yuqal, akan tapi makruh untuk mengucapkannya, jaa Ramadan, dakhala Ramadan, hadara Ramadan, wa ahabba Ramadan wa hana dzalik. Yang makruh itu datang Ramadan. Siapa Ramadan ini? Orang atau bulan? Masuk Ramadan, hadir Ramadan, Ramadan mencintai, dan yang lainnya. Katanya ini makruh, maka perlu ada perintahnya. Wal madzhabu tsalits, pendapat yang ketiga, madzhabul Bukhari wal muhaqqiqin, madhabnya Imam Bukhari dan ulama-ulama lain yang muhaqqiqin, orang-orang yang betul-betul meneliti dengan baik, ya, mengkaji lebih dalam. Annahu la karahata fi itlaqi Ramadan bi qarinatin wa bi ghairi qarinah. Tidak ada unsur makruhnya dalam mengucapkan kata Ramadan, baik ada indikasi atau tidak ada indikasi, baik ada qarinah atau tidak ada qarinah. Jadi kalau kita ucapkan Ramadan saja sudah sah, tidak ada makruhnya. Wa hadzal madzhab huwa as-shawab, pendapat ini yang benar. Pendapat inilah yang benar. Wa madzhabanil awwalani fasidan, dua pendapat yang pertama. Yang pertama apa? Tidak boleh kita mengucapkan Ramadan kata sendirian sama sekali. Pendapat yang kedua, kalau ada indikasinya kepada bulan Ramadan boleh, kalau enggak, enggak boleh, atau hukumnya makruh. Ya, kedua pendapatnya adalah rusak, keliru. Li'anna al-karahata innama tuthbatu binahyi syar'i, bahwasanya hukum makruh itu hanya saja ditetapkan dengan larangan syariat. Ada larangan syariat dulu baru boleh ditetapkan itu sebagai makruh. Walam yathbut fihi nahyun, tak satu pun larangan yang terbukti larangan untuk mengucapkan Ramadan. Wa qauluhum, perkataan mereka, innahu ismun min asma'illah, bahwa Ramadan itu adalah nama dari nama-nama Allah, laisa bisahihin, itu tidak benar sama sekali. Walam yasih fihi syai'un, tak satu pun riwayat yang sahih di dalam itu. Jadi Ramadan bukan nama Allah. Wa in kana qad jaa fi atharun dha'if, walaupun ada asar riwayat yang lemah, tapi tak ada satu pun yang sahih. Wa asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah itu tauqifiyatun, la tutlaqu illa bidalilin sahih. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Ya sesuai dengan dalil, ba'a datangnya, seperti itu yang kita ucapkan. Tidak bisa dikarang-karang. Ya, tidak boleh diucapkan, diungkapkan kecuali dengan dalil yang sahih. Itu namanya tauqifiyah. Sama dengan ibadah. Ibadah tauqifiyah. Tidak boleh kita berbuat ibadah kecuali dengan dalil yang sahih. Walam yathbar walau thabata annahu ismun lam yalzam minhu karaha. Kalau seandainya, taruhlah misalkan, itu adalah nama dari nama-nama Allah, maka tidaklah mesti ada hukum makruhnya mengucapkan. Ya. Wal hadithu, wa hadzal hadithu al madhkuru fil babi sarihun fil raddi ala al madhhabain. Hadis ini yang disebut, hadis yang dalam bab ini, yang disebutkan dalam bab ini, sharih, nyata-nyata, firraddi, di dalam menolak, membantah, alal madhhabain, kedua madhab, madhab pertama dan yang kedua. Ya, walihadal hadis nadair kathiratun, nadairu kathiratun fis sahih. Bagi hadis ini, dia memiliki contoh-contoh yang sama atau perbadanan yang sama di dalam sahih, di dalam sahih. Yani contoh hadis seperti ini banyak sekali. Jaa Ramadan, dakhala Ramadan, ya. Wa fi itlaqi Ramadan 'ala asy-syahr min ghairi dzikri asy-syahr. Ya, di dalam menyebutkan Ramadan atas bulan tanpa disebutkan bulan di awalnya. Waqad sabaqa tanbih 'ala katsir minha fi kitab al-iman wa ghairihi wallahu a'lam. Dan telah berlalu isyarat-isyarat, ya, atau telah sering berlalu isyarat-isyarat, di antaranya adalah dalam kitab al-iman. Ya, sudah diingatkan bahwasanya ini boleh menyebutkan Ramadan tanpa harus diiringi dengan bulan Ramadan. Ini dalam masalah pengucapan Ramadan. Adapun dalam permasalahan yang disebutkan hadis, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun na usufidat syaitin, atau sebelumnya yang lain lagi, futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wasusilati syaitin. Qala qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, yuhtamal annahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Kata qadhi Iyad, boleh jadi dia itu sesuai dengan zahirnya, letterlike-nya, tekstualnya, boleh jadi. Ya. Sesuai dengan hakikatnya. Betul-betul pintu surga dibuka-buka semuanya, pintu api neraka ditutup semuanya, dan syaitan-syaitan memang dibelenggu. dengan besi. Ya ini wa anna taftiha abwab al-jannah wa taghliq abwab jahannam wa tasfida asyaitin. Ada lagi mengatakan bahwasanya dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu api neraka, dan dibelenggunya syaitan-syaitan, alamatun, itu adalah tanda, lidukhuli syahr wa ta'zimin lihurmatihi, atau alamatun lidukhuli syahr wa ta'zimun lihurmatihi, bahwa itu adalah tanda masuknya bulan dan pengagungan terhadap kehormatan bulan itu. Ya, wa yakunu tasfid liyamtani'u min idza'il mu'minin wa tahwish 'alaihim. Pembelengguan itu terhadap syaitan-syaitan agar syaitan-syaitan terhalang dari mengganggu mukmin dan menggoda kaum mukmin. Itu gunanya. Jadi betul-betul hakikat. Dibukakan pintunya, ditutup pintu, dibuka pintu surga, ditutup pintu api neraka, dan dibelenggu syaitan. Sebagai apa tadi? Sebagai tanda masuknya Ramadan dan pengagungan terhadap bulan, kehormatan bulan Ramadan. Syaitan dibelenggu agar dia mereka tidak menggoda dan mengganggu orang-orang yang beriman. Qal wa yuhtamal an yakuna al muradul majaz. Boleh jadi itu majaz, kiasan. Semacam ungkapan. Ya. Wa yakunu isyaratun ila katsratis thawab. Kalau ini adalah kiasan, maka maknanya ini isyarat bahwa banyaknya pahala pada bulan Ramadan. Ya, banyaknya pahala bulan Ramadan. Wal afwi, banyaknya maaf dari Allah. Banyaknya pahala masukkan pintu surga. Ditutup pintu neraka itu adalah banyaknya maaf dari Allah. Ya. Wa anna syayatin iqallu igwa'uhum wa idha'uhum liyasiru kal musaffadin. Dan syaitan, godaan dan gangguannya kepada orang mukmin semakin minim, seakan-akan seperti orang yang dibelenggu. Ya. Wa yakunu tasfiduhum an asya duna asya walin nasin duna nas. Maka pembelengguannya dari sesuatu, tapi tidak semua. Ini tidak dibelenggu. Kalau ini dibelenggu, yang sesuatu ini enggak. Kepada sekelompok orang tanpa kelompok yang lain. Jadi ada sekelompok manusia yang akan dibelenggu, ya ini terhalang dari gangguannya, ada yang lain tidak terhalang. Wa yu'ayyidu hadhihi riwayah ats-tsaniyah. Ya, futihat abwabur rahmah. Maka hal ini diperkuat oleh riwayat yang kedua, dibukakan pintu-pintu rahmat. Ya, wa jaa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain dapat juga, wasuffidat maradatu syayatin. Induknya dari syaitan, yang membangkang-bangkang syaitannya atau tokoh-tokoh syaitannya yang dibelenggu. Tapi ya, kroco-kroconya enggak dipedian. Anak-anak buahnya dipedian, tapi induk-induk angkangnya itu yang dibelenggu. Berarti masih ada godaan. Ya. Ada sebagian orang memang tidak terganggu sama sekali. Ada yang masih ada terganggu juga. Qala al-qadhi wa ihtamal an yakuna fathul jannah فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتح الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما. Qadiyat mengatakan boleh jadi makna yang ketiga, ya, boleh jadi makna dibukakan pintu-pintu surga itu adalah ibarat ungkapan atau makna tentang Allah membukakan bagi hamba-hambanya ketaatan-ketaatan pada bulan tersebut yang mana tidak akan mungkin secara umum terjadi pada lain Ramadan. Ya, seperti puasa, qiyam, menegakkan malamnya, wa fi'lul khairat, mengerjakan seluruh kebaikan-kebaikan, ya, al-inkifaf min kathir min al-mukhalafat, menahan diri dari dosa-dosa. Kapan bisa? Yang hal yang seperti ini adalah di luar bulan Ramadan. Ya, lebih maksimal pada bulan Ramadannya. Wa hadhihi asbabun lidukhulil jannati wa abwabin laha wa abwabun laha. Hadhihi asbabun lidukhulil jannah wa abwabun laha. Dan ini dibukakan pintu ketaatan, ya, dijauhkan atau ditahan dari melaksanakan maksiat, mukhalafah, menyelisih perintah. Maka ini adalah sebab masuk ke dalam surga dan itu adalah pintu untuk masuk ke dalam surga. Wa kadzalika taghliqu abwaab an-nar wa tasfidu syayatin. Begitu juga ditutup pintu api neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, ibaratun adalah ungkapan amma yankaffuna anhu min al-mukhalafat. Ini adalah ibarat bahwasanya mereka menjauh dari menyelisih syariat. Wa makna suffidat yakni ghullilat. Makna suffidat yaitu tadi dibelenggu. Wasafdu bi fathhi fa wasafat bi fathhi fa al-ghil al-ghul, ya, bi dhammi al-ghin. وهو معنى السلسلة في رواية الأخرى هذا كلام القاضي أو فيه أحرف بمعنى كلامه. Dan sulsilat juga dalam riwayat yang lain itu sama dengan maknanya, yaitu dibelenggu. Ini adalah perkataan qadhi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis ini kita mempelajari ringkasannya. Pertama, puasa itu adalah menahan, yaitu menahan dari sesuatu yang makhsus, yang dikhususkan pada waktu yang khusus dari orang yang khusus dengan syaratnya. Ya, itu definisi fikih ini. Ya, begitu juga kadang-kadang sholat aqwalun wa af'alun makhsus tuftatahu bil takbir wa tukhtatam bil taslim. Perkataan dan perbuatan yang khusus diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Haji begitu juga. Yani al-amalul makhsus fi waqtin makhsus fi makanin makhsus min saksin makhsus. Ya, kayak begitu juga biasanya definisi yang secara umum. Kemudian yang kedua, bolehnya kita menyebutkan kata Ramadan tanpa harus diiringi dengan kata bulan. Yang ketiga, hadis yang mengatakan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, di situ ada tiga makna. Makna yang pertama secara zahirnya dan hakikatnya betul-betul pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu, gunanya adalah untuk tanda masuknya bulan Ramadan dan penghormatan atau pemuliaan atas kemuliaan Ramadan. Kemudian syaitan dibelenggu supaya tidak mengganggu orang-orang mukmin. Atau mana yang kedua, boleh jadi itu adalah ibarah atau majaz. Ini adalah ungkapan yang maknanya adalah banyaknya pahala pada bulan Ramadan, banyaknya maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan-syaitan pun mulai minim ya gangguannya kepada orang-orang mukmin. Nah, berarti tidak semuanya terhalang dari gangguan syaitan. Yang ketiga ya, maknanya adalah dibukanya pintu-pintu surga, artinya banyaknya apa musim ketaatan atau gudang pahala di dalam bulan Ramadan. Ya, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan yang tidak seperti itu bisa kita lakukan di luar Ramadan. Dibuka, ditutup pintu-pintu api neraka, dibelenggu syaitan, itu adalah ibarat bahwasanya orang ya terhalang dari menjauhi atau menyelisihi syariat, jatuhnya kepada mukhalafat atau larangan-larangan. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya baghiyal khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, datanglah. Ya baghiyal syarr, aqsir, wahai orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Ya, dan ini juga memperkuat pendapat yang ketiga, bahwa bulan Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah kita. Ya, maka perbanyaklah bagi orang yang ingin mencarinya, dan berhentilah bagi orang yang berbuat maksiat pada bulan Ramadan, karena pintu-pintu neraka sudah ditutup, syaitan-syaitan sudah dibelenggu. Ya, artinya apa? Potensi untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan sangat tinggi, dan potensi untuk melakukan maksiat pada bulan Ramadan sangat rendah. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan. Ya, ini masya Allah. Ustaz, apakah cara berwuduk membasuhnya masing-masing harus 3 kali kecuali membasuh kepala cukup 1 kali? Tidak harus. Yang harus itu sekali tapi sempurna. Sunatnya 2 kali, lebih sempurnanya 3 kali. Maka sebagian ulama mengatakan ihsanul wudu, berwuduk dengan sempurna itu adalah dengan membasuhnya 3 kali 3 kali kecuali kepala. Kepala hanya sekali. Ketika Nabi mengatakan fa'ahsanal wudu atau fa'ahsin wudu atau fa'ahsanal wudu, dia memperbaiki, memperindah wudunya. Maksudnya adalah berwudu dengan membasuh 3 kali. Wallahu alam. Ustaz, kalau ada tambahan gaji uang lembur karena ada tambahan jam kerja di luar jam kerja, apa uang itu haram apa halal? Halal. Itu adalah kompensasi. Ya, tentu sudah ada aturan-aturan. Yang enggak boleh itu adalah pemberian, hadiah. Yang kita sudah dikasih gaji, lalu dikasih hadiah. Ini apa kompensasinya ini? Ya. Hadiah yang diberikan oleh seorang kepada orang yang mendapatkan jabatan. Apa kompensasi yang diberikan? Layanan, dia sudah dikasih gaji kok untuk itu. Ya, kalaulah tidak gara-gara posisi dia, tentu dia tidak akan dikasih hadiah. Nah, ini yang enggak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Adapun lembur itu sudah ada kerja kompensasinya, yaitu gaji tadi. Salat sunat rawatib sebelum salat zuhur hanya bisa ditunaikan cuma 2 rakaat, waktu sangat singkat antara azan dan iqamat, boleh dikerjakan sebelum azan 2 rakaat. Terima kasih. Yusuran Sibolga. Baik. Pertama, kalau seandainya kita mengetahui bahwa pendek, kurang lebih pendeknya berapa? Ya, apakah 5 menit? Kita minta kepada, sarankan kepada pengurus atau muazin atau DKM untuk diperpanjang sedikit, butuh waktu 2 kali 2 rakaat. Kita sampaikan juga, kita ini kan mau mengajak orang sholat berjamaah, maka diundurkan sedikit supaya orang yang baru mendengar azan baru dia bergerak persiapan, ya, mendapatkan peluang waktu untuk datang. Kalau seandainya seperti ini lalu kita tegakkan, tidak ada peluang waktu untuk dia datang. Akhirnya menjadikan dia malas. Ah, ngapain harus datang ke masjid? Toh orang sudah sholat juga kok. Tapi berikan waktu. Kita lihat di Masjid Nabawi, itu 20 menit dari masuknya waktu. Kalaupun lambat, kita sudah duduk di sini sampai imam datang, yang berhak menegakkan sholat itu adalah imam, imam yang telah ditetapkan. Ndeh lamu wana duduk di masjid, duduk kita menunggu sholat itu adalah sholat, ya, menunggu sholat, duduk menunggu sholat adalah sholat. Nah, jadi kalau seandainya memang tidak ada waktu, kita ingatkan, kalau begitu datanglah dari awal. Ya, sebelum azan datang kita, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk, kita dengar azan, setelah azan langsung kita sholat, ya, rawatib qabliyah zuhur setelah azan, dan bacaannya diperpendek aja, ya, jangan terlalu panjang bacaannya. Wallahu ta'ala alam. Kalau seandainya kita mengerjakan sebelum zuhur, sementara rawatib itu adalah sebelum sholat fardu setelah masuknya waktu. Wallahu a'lam. Bolehkah membeli HP dengan cara kredit? Kita harus pahami apa itu kredit dan apa itu riba. Kredit adalah cicilan. Harganya 10 juta. HP mahal nih. Lalu dicicil 10 kali, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai 10 kali. Boleh atau tidak tuh? Boleh, itu kemudahan malahan. Yang tidak boleh itu adalah riba. Apa itu riba? Ziyadatun masyrutatun ya'khudhuhu ad-da'in 'alal madid muqabalatul ajr. Tambahan nilai yang disyaratkan. Cash 10 juta, 1 tahun 12 juta. Ya. Tapi tidak ada duduk dulu. Atau gini, enggak bukan seperti itu di sana. Berapa ini? 10 juta harganya. Kalau 1 tahun per bulannya sekian bayar. Ujung-ujungnya dihitung dapatnya tahunnya 12 juta. Tahunnya harganya adalah 10 juta. Dicicil ya. Tahunnya 12 juta belakangan. Maka berarti itu ada tambahan yang ditempelkan setiap bulan. Sebagai apa? Kompensasi waktu yang diberikan. Tapi kalau seandainya, nah, yang seperti ini adalah riba. Seperti ini adalah riba. Namun kalau seandainya dari awal sudah ditetapkan, oh saya mau setahun, harganya 12. Dicicillah 12. Itu boleh. karena ada kepastian harga dari awal. Kita membeli yang mana? Harga 12 atau harga 10? Maka itu tidak riba, karena ada jual belinya dengan harga yang telah disepakati dengan awal. Tapi harga yang disepakati ada 10, cicilannya sekian. Ketika selesai, taunya harganya 12. Kalau yang seperti ini, maka itu adalah haram. Tapi kalau dari awal kita dudukkan, contoh, hampir sama juga dengan motor. Motor harganya 20 juta. Cicilnya per bulan sekian. Gitu. Waktu lunas 3 tahun, tahunnya jatuh harganya berapa? Kurang lebih 25. Nah ini gak boleh. Tapi kalau dari awal sudah ditetapkan harganya mau cash 20, mau cicil 3 tahun adalah 25. Deal kita untuk membeli 25 dengan harga rumah itu sudah sah. Pemberiannya adalah dicicil, ya. Tidak apa-apa, dicicil itu adalah keringanan. Aisyah radhiyallahu taala anha membebaskan budaknya dengan cara mencicil. Ya. Wallahu a'lam. Ini dari Imam Al-Hadid dari Sumatera Selatan, Lahat. Apakah bersedekah, sholat duha dan berdoa meminta rezeki kepada Allah dapat mendatangkan rezeki sebagaimana janji Allah, yaitu akan mengganti setiap sedekah dan akan mengabulkan doa orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, sedangkan rezeki kita sudah dibatasi oleh Allah, tidak akan berlebih dan tidak akan berkurang walaupun satu dirham pun? Ya, benar. Kedua-dua pengungkapannya betul. Bersedekahlah banyak-banyak, ya, maka rezeki kita dibuka banyak-banyak. Kita bersedekah pun sudah ditakdirkan. Hasil dari sedekah pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu di antara kita bahwasanya rezeki kita itu dibatasi segini? Kendatangan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka datang dalil motivasi, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, apapun yang engkau infakkan dialah yang penggantinya. Kalau begitu semakin banyak kita mau memberi, semakin banyak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Berdoa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kita untuk berdoa pun sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan itu tidak akan keluar sedikit pun dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, perbanyaklah beramal, perbanyaklah bersedekah. Ya, maka rezeki kita akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kedudukan qiyas dalam hukum Islam, Buya? Ya, diakui selama qiyasnya benar. Ya, qiyasnya benar. Dan ingat, tidak ada qiyas kalau bertabrakan dengan dalil. La qiyasa ma'ad dalil. Kalau sudah ada dalil, tidak ada lagi qiyas. Qiyas baru dipakai oleh ulama ketika dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Artinya dalam sebuah kasus kita tidak ada langsung yang dalilnya untuk permasalahan itu. Lalu dianalogkanlah, dianalogikakan kejadian sekarang dengan hukum. Itulah namanya qiyas. Tapi kalau sudah ada dalil, tidak perlu ada lagi qiyas. La qiyas sama ad-dalil. Ya. Kalau seandainya tetap memakai dalil sementara tetap memakai qiyas sementara adalah ada dalil, kalau seandainya memperkuat, ya, sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama adalah dalil nakli, dalil akli, ya, dalil yang berdasarkan riwayat Al-Quran, ya, wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dalil akli adalah rasio, ya, akal kita, dan itu memperkuat dalil nakli, tidak ada masalah. Tapi kalau bertentangan, maka tidak boleh kita memakai qiyas atau dalil akli untuk menggugurkan dalil nakli. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.